ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimah wa rahmakumullah. Pertama-tama dan tidak bosan-bosannya, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita. Dan dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang tidak mungkin untuk dihitung itu, maka kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan juga hadirin sekalian untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang tidak mungkin menjadi hamba yang bersyukur kecuali dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan menyalurkan, memanfaatkan kenikmatan-kenikmatannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan tadi untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semoga duduknya kita pada kesempatan petang hari ini terhitung sebagai bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan taufiknya kepada kita. Kita manfaatkan waktu untuk mempelajari sebagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, sampai pada hadis yang ke-32. Hadis yang membahas tentang ketentuan-ketentuan zakat. Dalam kalimat yang ringkas tetapi mengandung faedah yang sedemikian luas. Naam, yakni hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah. Wa laisa fi ma duna khamsi awaqin min al-warqi sadaqah." وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ ذَوْذٍ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada tamar, pada kurma, kalau jumlahnya masih di bawah 5 ausuk. Dan kemarin telah dijelaskan oleh beliau bahwasanya al-wasq, bentuk mufrad dari ausuk, al-wasqu itu adalah 60 sok, dengan soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 takaran apabila dua telapak tangan disatukan. Naam. Sehingga 5 ausuk itu jumlahnya 300 sok, dari tamar. Dan tamar ini adalah dari jenis buah-buahan. Tetapi tidak semua buah-buahan kemudian ada kewajiban zakatnya. Dan buah-buahan yang di sana ada syariatnya untuk dizakati adalah selain tamar adalah zabib, yakni anggur yang dikeringkan. Dan ini juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya zakat ini ibadah. Jangan mentang-mentang dia adalah petani tomat yang berhasil, kemudian dia bikin aturan sendiri zakat tomat. Atau karena tomat tidak ada zakatnya, hore, tidak ada. Nah, ini sebagai ujian. Kalau toh tidak ada zakatnya, maka tidak menutup pintu untuk bersedekah. Bukan kemudian orang menjadi pelit. Demikian pula seorang yang mendapatkan cengkeh banyak. Di situ tidak ada ketetapan zakatnya bagaimana. Tetapi seorang, ya, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengeluarkan sedekah kepada orang lain sebagai bentuk syukurnya juga atas nikmat dan rezeki karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi kalau disebut sebagai zakat yang ini merupakan ibadah, maka buah-buahan yang termasuk di dalamnya adalah at-tamar dan zabib. Tamar dan zabib. Demikian pula biji-bijian, yakni seluruh macam biji-bijian yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok. Ini yang dizakati. Sehingga walaupun tidak ada beras di zaman Rasulullah, maka kita di Indonesia yang makannya beras, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari beras tersebut. Naam. Kemudian walaysa fi maduna khamsi awaqin minal warqi sadaqah. Dan demikian pula tidak ada kewajiban zakat pada perak yang jumlahnya masih di bawah 5 awak. Di bawah 5 awak. Dan nanti akan sampai penjelasannya bahwasanya awak ini jamak dari auqiyah. Dan satu auqiyah itu adalah 40 dirham. Nah, jadi kalau peraknya sudah sampai 200 dirham, maka di situ ada zakatnya. Walaysa fi maduna khamsi dzaudzin shadaqah. Dan tidak ada pada unta yang jumlahnya 5 shadaqah. Unta yang jumlahnya kurang dari 5 tidak ada kewajiban zakatnya, ya. Dan dikatakan khamsu dzaudzin, adzaud minal ibl, adzaud minal ibl, yani minas salatati ilal asyarah, ilal asyarah. Disebut dzaud itu adalah antara 3 sampai 10, ya. Dzaud 3 sampai 10 dari unta. Naam. Jadi apa-apa yang tidak ada atau kurang dari 5 ekor unta, tidak ada kewajiban sedekah, tidak ada kewajiban zakat padanya. Naam. Tetapi kalau sudah lewat 6 dari 5, maka di situ ada zakatnya, ya, seekor kambing kalau sudah 5, kalau 10 2 ekor, kalau 15 3 ekor, kalau 20 4 ekor. Kalau sudah 25, yakni anak unta yang sudah 1 tahun atau namanya bintu mahad. Nah, nanti sampai antara 25 sampai 35 itu bintu mahad. Kemudian 36 sampai 45 bintu labun. Ya. Kemudian kalau 46 sampai 60 itu hiqqah. Kalau 61 sampai 75 jadah. Ya, dan kemarin sudah dijelaskan masing-masing, ya, bintu labun, sudah genap 2 tahun haiqah, genap 3 tahun jadah, genap 4 tahun. Kalau jumlah 76 sampai 90, 2 bintu labun. Kalau 91 sampai 120, 2 haiqah. Kemudian selanjutnya, wa amma nisabul ghanami, dan adapun nisab untuk kambing, ya, jumlah berapa kambing disyaratkan untuk dizakati? Faqaluhu arba'un, maka minimal jumlahnya 40. Kalau kurang dari 40 berarti tidak ada zakatnya, tidak ada kewajiban zakat bagi jumlah kambing yang kurang dari 40. Wa fiha syatun, dan padanya adalah satu ekor kambing, ya, diwajibkan zakatnya satu ekor kambing. Wa fi ihda wa ishrina wa mi'ah syatani, dan pada jumlah 121, dua ekor kambing. Jadi 40 sampai 120 masih satu ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah salasu syayahin, dan pada jumlah 201, tiga ekor kambing. Thumma fi kulli mi'atin syah, kemudian setelah itu, maka setiap kelipatan 100 itu adalah satu ekor kambing. Kalau 300 berarti 3 ekor, 400 4 ekor, demikian seterusnya. Wa ma bainal fardaini yuqalu lahu waqsun, dan adapun jumlah yang diantara dua kewajiban ini, ya, misalnya antara 40 sampai 120. Kalau 60 bagaimana? Ya. Ini kan sudah lebih dari 40, tetapi belum sampai 120. Ini dinamakan waqas. Fil mawasi khasatan, khusus pada binatang-binatang ternak yang 6. Yakni yang digembalakan, tidak dikandangkan. 6. Walaysa syai'un fihi bal huwa afwun. Dan waqas ini hanya ada pada binatang ternak ini, ya, mawasi saja. Yakni tidak ada kewajiban padanya. Yakni yang kewajiban yang 40 tadi, yang sisanya ini tidak ada kewajiban. 80 ini kan berarti sudah enggak, nanti sampai 120 baru dua kambing, ya. Jadi antara 41 sampai 119 ini waqas, tidak ada kewajiban atasnya. Tetap bayarnya satu ekor kambing. 6. Ya, sampai 120, baru 121 dua ekor kambing. 6. Bal huwa afun, ya, bahkan itu dimaafkan, yakni merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. 6, pada jumlah 6 kambing yang diantara dua batas tadi. Wa ma baqiyatul hayawanat kal khayli wal bighali wal hamiri wa ghairiha falaysa fihi zakatun. Adapun pada binatang-binatang yang lainnya seperti kuda, bighal, ya, bighal adalah peranakan antara kuda dengan keledai, wal hamir dan keledai, dan selain dari kedua darinya, maka tidak ada padanya zakat, ya, tidak ada zakat walaupun kudanya 1000, ya, tidak ada zakatnya. Illa iza a'adda lil bai'i wasyira, kecuali kalau dipersiapkan untuk jual beli, maka zakatnya adalah zakat perdagangan, ya, karena kudanya tadi itu disiapkan untuk jual beli, maka di situ ada kewajiban zakat, yakni menzakati barang dagangan. 6. Wa man nisabun nuqudi min al-fiddati, dan adapun nisab atau batasan nuqud, uang dari perak, faqalluhu khamsu awakin, maka minimal 5 awak. Awak jamak dari awqiyah, wal awqiyah arba'una dirhaman, dan awqiyah itu adalah 40 dirham. Famata balagat indahu mi'ata dirhamin fafihi rub'ul usri, maka apabila di sisinya telah mencapai 200 dirham, ini apabila uang peraknya tadi di sisinya sudah mencapai 200 dirham, fafihi rub'ul usyri, maka padanya adalah 1/4 dari 10, yakni 2,5%, ya. 2,5%. 1/4 dari 1/10, 2,5%. Rubu' 1/4 al-usr 1/10. Jadi 1/4 kali 1/10, ya, 2,5%. Wa kadzalika matafarra'u 'anil naqdaini min al-'arud at-tijarah. Dan demikian pula apa-apa yang bercabang dari dua mata uang ini, emas dan perak, dari barang-barang perdagangan. Wa huwa kullu ma 'adda lil bai'i wa syira'i li ajlil makas li ajlil maksabi war ribhi, yakni semua yang dipersiapkan untuk jual beli dalam rangka mendapatkan keuntungan dan pendapatan. Fa yuqawwamu idza halal haulu bi qimatin nuqud, maka diukur apabila telah sampai haul, yakni 1 tahun, dengan nilai uang. Jadi seorang memiliki perdagangan, bahan dagangan, mengeluarkan zakatnya bagaimana? Yakni dinilai dengan uang. Oh, ini barang yang diperdagangkan senilai sekian ratus juta misalnya, atau senilai sekian miliar, dikeluarkan berupa uang 2,5%. 2,5%. Naam. Wa yukhraju anhu rubul usri, dan dikeluarkan darinya 2,5%. Wala budda fi jami'iha min tamamil hululi illa hubub wa thimar, maka tidak bisa tidak pada keseluruhannya. 6. Seluruh barang-barang yang harus dizakati ini adalah sempurna haulnya, yakni masa 1 tahunnya itu tadi, kecuali al-hubub wa thimar, kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Fa innaha takhruju zakatuha waqtal hasadi wal judazi, maka sesungguhnya kewajiban mengeluarkan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan adalah ketika memetik dan memanennya, ya. Jadi khusus pada biji-bijian dan buah-buahan dia tidak memakai haul 1 tahun, tidak, tetapi setiap kali panen. Kalau panennya jumlahnya sudah lewat dari nisab, maka di situ dikeluarkan. Kalau panennya 1 tahun 3 kali, dia mengeluarkan 3 kali. Kalau panennya 1 kali, dia mengeluarkan 1 kali. 6. Jadi yang menjadi ukuran bukan batasan 1 tahun, tetapi adalah panennya. Ya, dia setiap panen dia mengeluarkan zakatnya. Ya, khusus biji-bijian dan buah-buahan. Adapun selain itu, seluruhnya adalah berdasarkan haul 1 tahun. Kalau 1 tahun, 6 dihitung jumlahnya. 6 yang sudah berusia, atau harta yang sudah berusia 1 tahun, nah dikeluarkan zakatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni tentang zakat yang berkaitan dengan biji-bijian atau buah-buahan ini. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya, yakni zakatnya, pada hari memanennya. Ya, pada hari memetiknya. Fahadhil ansaful amwali lati tajibu fiha zakah, maka ini adalah macam-macam harta yang wajib padanya zakat. Ya. 6. Jadi karena zakat fitrah, zakat ini merupakan ibadah. Tidak boleh karena ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, gaji saya ini banyak, jadi saya harus mengeluarkan zakat saya, zakat gaji saya, zakat profesi. 6. Kalau mau sedekah, sedekah saja, tidak usah buat-buat syariat yang baru. Ya. Agama telah sempurna. Tidak butuh tambahan dengan perasaan kita. Dia gajinya besar, maksudnya tidak ada zakatnya. 6. Ya, tidak perlu membuat syariat baru, ya, mengada-adakan syariat baru, menambah-nambahi. 6. Kemudian wa amma masrafuha falil asnafis tsamaniyatil madzkurina fi qaulillahi ta'ala. Adapun penyalurannya, yang berhak untuk mendapatkan zakat, masraf, ini yang berhak mendapatkan zakat, maka adalah 8 macam, 8 kelompok orang yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Bahwasanya sedekah-sedekah tersebut, yakni zakat, itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, fakir, miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menyelenggarakan atau sebagai petugas, dia berhak mendapatkannya, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya, dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam atau untuk semakin kokoh di dalam keislamannya, wa fir riqabi, dan di dalam membebaskan perbudakan, wal gharimina, demikian pula orang-orang yang terbelit hutang, mereka juga berhak mendapatkan zakat, wa fi sabilillah, dan di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa bani sabil, dan orang-orang yang tengah dalam perjalanan. Fardhatan minallahi, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan sungguh ya hadirun rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya zakat pada hakikatnya bukanlah beban yang akan menyulitkan orang-orang yang beriman. Bahkan barang siapa yang menunaikan zakat tersebut ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manfaatnya. Bahkan manfaat dari zakat tersebut tidak cuma kembali kepada orang yang berzakat, tetapi manfaatnya lebih luas dari itu. Manfaatnya adalah lebih luas untuk orang lain dan untuk masyarakatnya. Naam. Dan di antara hikmah dari disyaratkannya zakat tersebut, di antaranya adalah tadhirul mali wa tanmiyatu wa hilalul barakah fihi wa dhahabu syarrihi wa wabaihi wa biqayatuhu minal afati wal fasadi. Naam, di antara hikmah zakat tersebut, ya, dengan kita mengetahui hikmahnya ini, hendaklah ini menjadikan kita bersemangat di dalam menunaikan zakat ini, yakni mensucikan harta dan menumbuhkannya. Ya, mensucikan harta dan menumbuhkannya. Orang-orang yang donor darah saja, orang kalau habis donor darah atau habis bekam dia terasa segar. Ini baru urusan yang duniawi yang kelihatan. Apalagi ini ibadah. Zakat ini ibadah. Seorang diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan harta. Ini adalah untuk mensucikan harta tersebut. Bahkan dengan sebab zakat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan hartanya. Mungkin ketika mengeluarkan dihitung-hitung berkurang, tetapi bukan akan semakin berkurang, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan semakin menumbuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah padanya. Allah akan menghilangkan kejelekan dan malapetaka yang ada pada harta tersebut. Dan itu juga berfungsi untuk menjaga harta tersebut dari kerusakan, dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari kerugian. Ini manfaat zakat. Mensucikan harta, bahkan dia menjadi sebab tumbuhnya harta tersebut, datangnya barokah dan lain-lain. Kemudian faedah berikutnya, tadhhirul muzaki minasyuhi wal bukhli, mensucikan diri orang yang berzakat dari sifat kikir dan bakhil. Dengan berzakat Allah ajari seorang hamba, Allah ajari untuk menjadi seorang yang dermawan. Dan ini juga mengajari seorang hamba untuk dia mencurahkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, mengajari untuk dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang pertama mensucikan harta, Ya, kemudian kedua, mensucikan diri orang yang berzakat. Ya, dari sifat-sifat yang jelek. Kemudian ketiga adalah muwasatul faqiri wasaddul hajati wasaddul hajati. Al-ma'uzin wal-ba'isin wal-mahrumin. Yang ketiga adalah menolong orang-orang yang fakir dan menutupi kebutuhan mereka, kebutuhan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak memiliki harta. Naam, membantu mereka, menutupi kebutuhan mereka, ya. Manfaat kepada harta, kepada orang yang berzakat, kepada orang yang diberi zakat, menutupi kebutuhan mereka, membantu mereka. Kemudian yang keempat adalah tahqiqut takafuli wa ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama'. Yang keempat adalah merealisasikan takaful wa ta'awun, yakni saling menjamin dan tolong menolong dan cinta di antara anggota masyarakat. Dengan zakat tersebut, ini mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong. Ya, saling menutupi yang kelebihan, menutupi kepada yang kurang. Dengan demikian akan tumbuh rasa cinta di antara anggota-anggota masyarakat. Naam, yang demikian ini ya, diharapkan bisa menghubungkan hati antara orang-orang yang miskin dengan orang-orang yang kaya. Berbeda dengan ajaran-ajaran orang-orang komunis yang sengaja mereka mempertentangkan antara orang-orang miskin dengan orang-orang yang berjuis, orang-orang kaya, orang-orang pemilik modal, orang-orang pemilik lahan dan lain-lain. Mereka pertentangkan, ya. Naam, sehingga perjuangannya adalah memperjuangkan perjuangan kelas, supaya harta itu tidak dikuasai oleh orang-orang kaya, sehingga yang miskin harus berjuang untuk menjatuhkan orang-orang kaya sehingga harta bisa dimiliki oleh semua, sehingga semua bisa mendapatkan atau bisa merasakan bersama-sama, sama rasa, sama rata. Naam, tetapi agama Islam memberikan jalan yang lebih sempurna tanpa menzalimi, tanpa menyakiti siapapun. Naam, semua mendapatkan kebaikan, diantaranya adalah dengan zakat ini. Ya, dengan zakat. Kemudian yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'alal muslim min ni'matil mal wa ta'ati lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidzi amrihi. Dan yang kelima adalah pada penunaian zakat tersebut terdapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan zakat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang Allah limpahkan kepada seorang muslim dari nikmat berupa harta. Dan ini juga merupakan ketaatan kepada Allah sebagai pelaksanaan perintahnya. Naam. Demikian pula hikmah berikutnya yang keenam adalah annaha tadulu ala sidqi imanil muzakki. Ini menunjukkan atas jujurnya keimanan orang yang berzakat. Naam. Innama apa? Ini menunjukkan jujurnya keimanan orang yang berzakat. Li'annal malal mahbuba la yakhruju illa li mahbubin akthar mahabbatan. Karena sesungguhnya harta yang dicintai itu tidaklah akan dikeluarkan kecuali untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Seorang tidak akan melepaskan harta yang dia cintai kecuali dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai. Seperti misalnya seorang membawa harta, bawa emas atau uang yang banyak di jalan. Datang perampok, harta apa nyawa? Kamu pilih mana? Kamu kasih hartamu atau kasih nyawamu? Nah, kalau orang yang berakal, mesti dia akan, nyawa saya ini bisa cintai daripada harta. Sudah, harta ambil, yang penting nyawa saya selamat. Nah, demikian pula seorang mengeluarkan hartanya yang dia cintai, ini sebagai bukti bahwasanya dia mencintai yang lebih dari itu, yakni apa? Kehidupan akhirat. Ini menunjukkan kejujuran keimanannya. menunjukkan kejujuran imannya. Walihada sumiat sedekah, oleh karena itu dinamakan sedekah. Dari kata as-sidq, sidq jujur. Li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu. Karena benarnya, jujurnya keinginan orang yang berzakat ini kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Jadi dia mengeluarkan harta yang dia cintai karena dia lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memilih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah berikutnya adalah annaha sababun liridha rabb, liridha rabb wa nuzulil khairat wa takfiril khataya wa ghairiha. Dan bahwasanya zakat itu merupakan sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya kebaikan, sebab dihapuskannya dosa-dosa dan lain-lain dari hikmah-hikmah yang sangat banyak. Naam. Sehingga dengan kita mengetahui hikmah-hikmah yang sangat agung ini, hendaklah ini menjadi pendorong kita di dalam kita mengamalkan ibadah yang berupa zakat. Ibadah yang berupa zakat. Dan haul, yang ini kebanyakan kita kaum muslimin, terkadang kita membatasinya di bulan Ramadan. Ketika Ramadan baru mengeluarkan zakatnya. Padahal yang sesungguhnya tidak demikian. Cuma kalau memang dari awalnya dimulai bulan Ramadan, ya maka dia membayar zakat hartanya, ya berarti di bulan Ramadan, tahun depannya juga bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya seorang sudah tahu, nah, hartanya itu mencapai nisab di luar bulan Ramadan, maka dia membayarkannya ketika sudah sampai haul tadi. Ketika bulan Muharram sebenarnya sudah sampai haulnya, maka dia mengeluarkan zakat hartanya di bulan itu, bukan nunggu sampai bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu dimengerti. Jadi zakat mal itu tidak dikhususkan pada bulan Ramadan, tetapi ketika harta itu telah sampai haulnya, telah berusia 1 tahun, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya setelah harta itu berusia 1 tahun. 6. Tabarakal fikum. Kemudian kita lanjutkan sedikit, masih ada waktu yang tersisa. Al-hadithu thalithu wa thalathun, hadis yang ke-33. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa dan barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Wa man yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, dan barang siapa yang berupaya untuk sabar, maka Allah pasti akan menyabarkannya. Wa ma uti ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabar, dan tidaklah ada seorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih melapangkan daripada kesabaran. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih melapangkan melainkan kesabaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadzal haditsu ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Hadis ini mengandung 4 jumlah, 4 kalimat yang jami'ah. Jami'ah ini mengumpulkan faedah yang luas. nafiah dan sangat berfaedah. Ihdaha, yang pertama dari kalimat-kalimat tersebut adalah qauluhu wa man yasta'fif yu'iffahullah. Adalah sabda Nabi SAW, wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, maka pasti Allah akan menjaganya. Wasaniyah qauluhu, dan yang kedua adalah sabda beliau, wa man yastaghni yughnihillahu, dan barang siapa yang berusaha merasa cukup, Allah pasti akan mencukupinya. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa hatani al-jumlatani mutalazimani, mutalazimatani, dan kedua jumlah ini, kedua kalimat ini mutalazimatani, yakni kalau ada yang satu berarti mesti harus ada yang kedua, kalau hilang satu mesti hilang dua-dua. Naam, ini mutalazimatani, yang satu mengharuskan adanya yang lain, sebagaimana dua keping, dua sisi mata uang, kalau ada sebelah sini ada sebelah sininya, kalau hilang satunya berarti hilang uangnya. Memang fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin fa alayhi an yas'a li tahqiqi hadzal kamal wa ya'mal kulla sababin yusiluhu ila dzalika hatta yakuna 'abdan lillahi haqqan hurran min riqil makhluqin. Karena sesungguhnya fa inna kamalal abdi, karena sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba di dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhluqin. Raghbah ini adalah harapan yang sangat, wa rahbah dan kekhawatiran, wa ta'alluqan bihi, dan bergantung hanya kepada Allah selain dari makhluk-makhluk, ya, tidak bergantung kepada makhluknya. Maka wajib atasnya untuk berusaha merealisasikan kesempurnaan ini, dan dia mengamalkan, melakukan seluruh sebab yang bisa mengantarkannya kepadanya, sehingga menjadilah dia seorang hamba, atau jadilah dia hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, yang merdeka dari perbudakan kepada makhluk. Naam. Jadi hamba yang sempurna keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna harapan, kekhawatirannya, kecemasannya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dia berusaha mewujudkan kesempurnaan ini dengan menjalankan sebab-sebab yang mengantarkan kepada semua itu, sehingga sampailah dia menjadi hamba yang benar-benar merdeka. 6. Yakni merdeka dari ketergantungan kepada makhluk. Jadi bukan merdeka ini kemudian merdeka dari semua, karena ada di sana seorang yang dia mengatakan, dia mempelajari salah satu madhab di dalam filsafat. Nah, di antara ajaran filsafat ini mengatakan, kalau kamu ingin menjadi seorang manusia yang benar-benar merdeka, maka putuskanlah semua ikatan-ikatan sosial yang dibangun, yang dibuat oleh orang. Sehingga kenapa seorang harus senyum sama orang lain? Ini ikatan sosial. Kalau kamu ingin merdeka, tidak harus siapa yang mengharuskan kamu senyum sama orang. Sampai kepada seorang anak menghormati orang tua, itu juga ikatan sosial. Kalau kamu masih merasa terpaksa harus hormat pada orang tua, berarti kamu belum merdeka. Sampai pun seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga dianggap ikatan sosial. Kalau kamu masih beribadah kepada Allah, berarti kamu belum merdeka. Sehingga kemudian dia pun tidak sholat. Ini kami mendapati salah satu teman, ketika diajak sholat, mari kita sholat, istafadul, mari. Orang yang sopan, hormat, tetapi diajak sholat tidak mau sholat. Ternyata dia sudah termakan syubhat filsafat tersebut. Ya. Sampai orang tuanya menangis. Sampai orang tuanya menangis, padahal dia dari kalangan orang-orang yang, ya katakanlah semacam kiai atau orang yang taat. 6. taat beragama. Tetapi karena sudah tercampur syubhat filsafat seperti itu, akhirnya tidak mau sholat. Allah musta'an. 6. Padahal sesungguhnya manusia tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah menciptakan. Allah lah yang telah menciptakan dia, sehingga kemerdekaan yang hakiki adalah seorang hamba benar-benar merdeka dari perbudakan kepada sesama makhluk, penghambaan kepada materi, dan memindahkannya hanya berhamba, hanya menghamba kepada Allah SWT. Ini adalah hamba yang benar-benar merdeka. Kenapa? Karena tidak bisa dia keluar dari keadaannya, dia adalah hamba Allah SWT. Kalau dia mencari kemerdekaan dengan melepaskan diri dari beribadah kepada Allah SWT, maka dia akan binasa. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. 6. Ini hamba yang benar-benar merdeka. Adalah hamba yang cuma menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar merdeka dari penghambaan kepada sama makhluk. Wa dzalika bi an yujahida nafsahu ala amrayni. Yang demikian itu dengan dia berjihad melawan hawa nafsunya pada dua perkara. Insirafu an ta'alluqi bil makhluqin bil isti'afafi amma fi aydihim fala yatlubuhu bima qalihi wala bilisani halihi, yakni dia dengan dia memalingkannya, memalingkan jiwanya, memalingkan hawa nafsunya dari bergantung kepada makhluk-makhluk dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Maka dia tidak mengharapkan apa-apa yang di tangan manusia itu dengan baik, dengan menanti-nanti atau dengan meminta dengan lisannya. Menanti-nanti misalnya dengan sengaja mendekat orang yang banyak harta, menampakkan dirinya adalah orang yang memelas, dengan harapan kalau saya tampak memelas mungkin dia kasihan, nanti akan kasih saya harta. Atau dengan mengucapkan dengan lisan, saya minta, saya tidak punya uang, saya adalah orang yang menderita, ya, beri saya harta. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.